Kau bangkitkan cintaku, menggugahkan hatiku, memberi satu rasa, menjadi satu arti. Warnai hidup ini dengan kehadiranmu, memberikan segala kasih sayang mendalam. Oh, cantiknya dirimu membuatku terhanyut dalam pelukanmu. Kau bangkitkan cintaku, menggugahkan hatiku, memberi satu rasa, menjadi satu arti. Warnai hidup ini dengan kasih sayangmu, memberikan segala kasih sayang.